الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. فروع تتعلق بأسباب الإرث. Yeah, kita sudah mulai al-faru al-awwal. Kemudian yakni tawarut antara suami istri tetap berlanjut sampai terjadi perpisahan utuh antara keduanya dengan tolak atau fasakh. Tolak yang dimaksud yaitu na'am, apabila talak raj'i maka kematian itu setelah berakhirnya masa iddah. Nah, apabila itu talak bain maka langsung meskipun di masa iddah. Begitu pula fasakh. Majaradil furqah. Kemudian di sini ada perkecualian. Nah, illa an taqa'a min ahadihi man yakra. Pilihan siapa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala illa an taqa'a min ahadihima fi halin yuttahamu fiha biqasdil hirman al-akhir min al-irsi fa innal muttahama yurasu wa la yurasu mu'akkabat wa la yarithu mu'aqabatan lahu biqasdi binakidi qasdihi sayyi wa matalu lidzalika bi amsilatin minha. Baik, yang kecuali adalah anta qa'a min ahadihima, apabila al-bainuna, ya illa anta qa'a, yakni anta qa'a mada al-bainuna min ahadihima al-na'am, kecuali apabila perpisahan itu terjadi dari salah satunya fi halin, dalam keadaan yuttahamu fiha, pelakunya tertuduh pada kasus bainuna itu biqasdi hirmanil akhari, dengan maksud tertuduh pada kasus perusahaan itu, ya, dengan tuduhan adanya maksud, ya, adanya qasd, adanya maksud tujuan hirmanil akhari minal irth, untuk mengharamkan, untuk menghalangi pihak lain dari warisan. Jadi dia sengaja membuat perpisahan itu agar tidak dapat warisan darinya. Fa innal muttahama, maka sesungguhnya al-muttaham yang tertuduh tersebut merekayasa, gitu ya. Ada unsur apa berarti? Ada unsur rekayasa untuk menghalangi pihak lain dari na'am warisan. Ima rekayasa itu dari suami untuk menghalangi istrinya dari warisan, atau dari istri untuk menghalangi suaminya dari warisan. Faham? Fa innal muttahama yurathu wa la yarithu, maka sesungguhnya al-muttaham yang tertuduh merekayasa perkara itu, yurathu, dia diwarisi. Hartanya diwarisi. Tetap diwarisi. Tamam? Wala yarithu, dan dia sendiri tidak bisa mewarisi. Fahimtum? Hartanya jika dia yang meninggal, maka tetap diwarisi. Tetapi jika pihak yang lainnya yang meninggal, maka dia tidak bisa mewarisinya. Karena sebenarnya terjadi bainuna ini. Benar-benar terjadi perpisahan. Tetapi karena dia merekayasa perkara itu, maka dia sendiri yang dihukum, dia tidak mewarisi, seandainya yang sana yang duluan meninggal. Adapun jika dia dulu meninggal, maka tetap diwarisi. Mu'aqabatan lahu, dalam rangka hukuman baginya, binaqidi qasdihi sayyi'i, dengan hukuman untuknya dengan lawan dari tujuannya yang jelek. Ya, kebalikan dari tujuannya yang jelek. Dan dia merekayasa untuk melakukan perpisahan supaya tidak diwarisi, maka tetap diwarisi. Begitulah. Hah? Dia merekayasa perpisahan itu supaya jika dia meninggal, maksudnya menghalangi pihak ini, ya, agar tidak mewarisi hartanya. Itu yang dia inginkan, tujuannya itu. Maka dihukum dengan lawan dari tujuan yang jelek. Jika benar-benar dia lebih dulu meninggal, maka tetap diwarisi tarikahnya. Adapun jika ya pihak yang lainnya yang duluan meninggal, maka dia tidak mewarisi karena memang terjadi perpisahan. Wadih? Naam. Wa mathalu lidzalika bi amsalatin minha, mereka mencontohkan dengan beberapa contoh. Tayyib. Sebelum lanjut, ini masalah khilafiyah. Nah, adapun yang sebelumnya, yang disampai pada kalimat Syekh, wa ammal fasakh wa talaqul ba'inu fayanqati'u at-tawaruth fihima baina az-zawjayni bi mujarradi al-furqah. Ya, sampai di sini ini ijma'. Nah, mulai dari penjelasan di awal, al-farq al-awwal yamtaddu at-tawaruth baina az-zawjayn ila akhirih, sampai kalimat ini wa ammal fasakh, sampai kalimat bi mujarradi al-furqah, ini ijma'. Nah, ini bisa ditaklik di sini. Ya, pada kata al-furqah bisa ditaklik ijma'an. Ijma'an. Ma lam taqa'. Ijma'an ma lam taqa'. Ma lam taqa' fi marad al-maut, fi marad al-maut ما لم تقع في مرض الموت المخوف في مرض الموت المخوف ويتهم أحدهما ويتهم أحدهما ويتهم أحدهما بقصد بقصد حرمان الآخر بقصد حرمان الآخر من الميراث من الميراث نعم Jadi ini ijma'an. Ini adalah ijma'. Ma lam taqa selama al-bainuna itu tidak terjadi fi maradil mautil makhufi, pada ya kondisi sakit yang dikhawatirkan membawa ke kematiannya. Maradil al-maut al-makhuf itu maksudnya. Yaitu selama tidak terjadi peristiwa bainuna, perpisahan itu, pada sakit yang dikhawatirkan akan membawa pada kematian. Ya. Wayattahamu ahaduhuma, dan salah satu dari keduanya tertuduh ya melakukan hal itu, biqasdi hirmanil akhari, dengan tujuan untuk mengharamkan pihak lain minal mirath, dari warisan. Artinya dia melakukan rekayasa agar terjadi perpisahan antara kedua suami istri, antara keduanya, keduanya suami istri gitu. Dia salah satunya merekayasa agar terjadi perpisahan di antara keduanya untuk mengharamkan pihak lain, menghalangi pihak lain dari warisan. Dan itu terjadi pada sakit yang dikhawatirkan akan membawa pada kematian. Baik. Nah, jadi satu ya, satu kasus ini, ini di luar ijma', yaitu apabila itu terjadi fi maradil maut al makhuf wa hadama bi qasdi hirmanil akhar min al mar. Jadi selama bainuna itu, baik talak atau fasakh, terjadi ya, bukan kasus yang satu ini, maka ijma'. Ijma', apa yang telah kita lewati, putus ya at-tawaruts bainahuma, dengan rincian telah kita lewati. Nah, malam taqa fi maradil maut ila akhir. Adapun jika taqa, yakni taqa al-bainuna fi maradil maut al-makhuf wa yuttahamu ahaduhuma biqasdi hirmanil akhir min al-mirath, jika dikhawatirkan ada unsur rekayasa, karena itu adalah sakit yang dikhawatirkan bahwa kematiannya, kemudian dia merekayasa urusan itu agar menghalangi yang lain dari warisan, maka inilah yang diperselisihkan. Nah, ini yang disebutkan Syekh, illa an taqa'a min ahadihima fi halin yuttahamu fiha bi qasdi hirmanil akhari min al-irth. Ya. Dan seterusnya, yaitu pada contoh yang pertama, ya. Wa mathalu lidzalika bi amsalatin minha. Naam. Al-mithal al-awwal, ومثل لذلك بأمثلة منها أولا أن يطلق زوجته في مرض الموت المخوف متهما بقصد الهرمانها فلا يرثها لو ماتت لأن البينونة منه وأما هي فترثه ما دامت في الإدة وأما بعد انقضائها فلا ترثه في قول أبي حنيفة وأصحابه وقديم قول الشافعي قولي wa qadimi qawlai syafi'i. Nah. Wa an ahmada ma yadullu alaihi lakinil masyhur anhu annaha tarithuhu ma lam tatazawwaj. Qala al-ashabi, qala al-ashabu aw tartaddu fa in irtaddat aw tazawwaj saqat. Tazawwajat. Fa in irtaddat aw tazawwajat saqata irsuha sawa'an adat ila al-islami am la. Wa sawa'an faraqaha az-zawju tsani am la. Wa qala Malik la yasqutu irsuha bizawaji fataritu walau kanat ma'az-zawji. Wallahu alam bisawab. Wa hadzal mithalu at-tuhmatu min az-zawj. Wa fi hadzal mithali wa fi hadzal mithal wa fi hadzal mithali at-tuhmatu min az-zawji. Baik. Nah, ini contoh yang pertama, an yutalliqa zawjatah. Seorang suami menalak istrinya fi maradi mautihil makhufi. Pada sakit, ya. Pada sakit kematiannya yang dikhawatirkan, dia akan mati. Maka dia pun merekayasa, ya, perpisahan itu. Yani muttaham, tidak dipastikan, tapi muttahaman, dalam keadaan dia tertuduh biqasdi hirmaniha, punya maksud untuk menghalangi istrinya dari warisan jika dia mati. Karena dia sudah merasa khawatir, dia merasa akan mati. Ini sakit yang akan bawa kematiannya. Sementara dia ingin menghalangi istrinya dari warisan hartanya untuk nam. Tertuduh demikian ya ini. Maka dia pun rekayasa untuk mentalaknya. Maka seperti yang kita dengar di atas, fa innal muttahama yurathu wa la yarith mu'aqabatan lahu bil akhir qasdi sayy. Maka di sini dikatakan fala yarithuha law mata. Fala yarithuha, maka dia tidak mewarisi dari istrinya itu law mata, sekiranya istrinya lebih duluan mati. Ya. Ini sakit, sudah terasa akan mati ini, maka dia pun merekayasa untuk menalaknya supaya nanti jika dia mati, istrinya, mantan istrinya ini, ya, pikirnya dia tidak akan mewarisi dari dia. Nah, ternyata misalkan Allah takdirkan lebih duluan mati istrinya, ya, terjadi sesuatu faktor yang menyebabkan lebih duluan mati istrinya. Fala yarithuha, maka dia tidak mewarisi istrinya. Ya. Li'anna al-bainunata minhu, karena perpisahan itu bersumber dari dia. Jelas? Memang terjadi perpisahan yang utuh sudah. Dia tidak bisa mewarisi dari mantan istrinya yang dia, ya, lepaskan dari dirinya, dia pisahkan dari dirinya. Tamam? Wa amma hiya, adapun mantan istrinya itu, fatarithuhu, maka tetap mewarisi dari dia. Seandainya memang benar dia mati, ya, dan istrinya yang telah diceraikan itu masih hidup, maka fatarithuhu, mantan istrinya itu mewarisi dari dia. Madamat fil iddah. Nah, selama masih dalam masa iddah. Baik. Adapun ini jelas ya, madamat fil iddah jelas ya. Selama masih dalam masa iddah. Baik. Wa amma ba'da qida'iha, adapun setelah berakhirnya masa iddah, fala tarithuhu, maka tidak mewarisi, mantan istrinya tidak mewarisi darinya fi qawli Abi Hanifah wa ashabihi wa qadim qawli Asy-Syafi'i, menurut ya ini pada pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, dan pendapat lama dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Ada pendapat lama, ada pendapat baru, yang pendapat terlamanya ya sama dengan Abu Hanifah, yaitu tidak mewarisi darinya jika masa iddah sudah berakhir. Wa an Ahmada ma yadullu alai, dan ada riwayat dari Ahmad yang menunjukkan hal itu. Ya. Tayyib yang menunjukkan hal itu. Yani menunjukkan sama dengan pendapat Abu Hanifah dan pendapat Qadim Asy-Syafi'i, yaitu tidak mewarisi mantan istri, tidak mewarisi dari mantan suaminya meninggal itu jika memang sudah berakhir masa iddah. Lakinnal masyhuru anhu, tetapi yang masyhur dari Ahmad, annaha tarithuhu, bahwasanya ya wanita itu tetap mewarisi dari mantan suaminya itu, malam tatazawwaj, selama dia belum menikah dengan pria lain. Jadi meskipun ya telah berakhir masa iddahnya, asalkan dia belum menikah dengan pria lain, maka dia tetap mewarisi menurut yang masyhur dari Imam Ahmad. Qala al-ashabu, ya, kata al-ashab, siapa al-ashab yang dimaksud? Ashabu al-imam Ahmad, sahabat Imam Ahmad, yani fuqaha Hanabila. Au tartaddu, naam, atau malam tatazawwaj, ya, au, jika kita atafkan ke sana berarti au tartadda. Nah, malam tatazawwaj au tartadda, kalau kita atafkan ke sana malam, ada tambahan, ada tambahan dari ashab Ahmad, dan yang riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad, ya, annaha tarithu malam tatazawwaj, tetap mewarisi selama belum menikah dengan pria lain. Kemudian ditambahkan oleh ashabnya wa Hanabila, au tartadda, ai malam tatazawwaj au tartadda, selama belum menikah dan tidak murtad. Selama tidak murtad. Fa in irtaddat, maka apabila dia murtad wanita itu, au tazawwajat, atau menikah dengan pria lain, saqata irtsuha, gugur hak warisannya. Sawa'un 'adat ila al-Islam. Sawa'un 'adat ila al-Islam, sama saja apakah setelah murtad dia balik lagi ke Islam, tobat dan masuk Islam lagi, amla, atau tidak, yakni tetap dalam kemurtadannya. Ya, itu tidak ada pengaruh meskipun dia masuk Islam kembali karena dia sudah murtad. Tayyib, tetap saqata irtsuha. Wa sawa'un faraqaha az-zawju ats-tsani amla, dan sama saja apakah suaminya yang kedua, ya, menceraikan dia. Faraq az-zawju ats-tsani, suami yang kedua itu menceraikan dia, amla, atau tidak. Ya, tidak ada pengaruhnya. Yang jelas dia telah murtad atau dia telah menikah dengan pria lain, saqata irtsuha. Nah, adapun selama tidak menikah yang pria lain atau dia tidak murtad tetap dalam keislamannya, maka selama itu pula dia tetap mewarisi. Tamam. Wa qala Malikun, dan kata Malik, la yasqutu irtsuha bizawaji, tidak gugur hak warisannya bizawaj, dengan sebab pernikahan dengan pria lain. Fatarithu, maka tetap dia mewarisi. Walau kanat ma'az-zawji, meskipun dia bersama suaminya yang lain, yang baru. Wallahu a'lamu bisawab. Jelas ya, berarti di sini, ya, jelas, ya. Barakallahu fikum. Jadi kita pilih jadi dua, yaitu dalam masa iddah dan setelah masa iddah. Fil iddah dan ba'da inqida'il iddah. Tayyib. Nah, di sini terdapat khilaf yang cukup panjang disampaikan, yaitu ba'da inqida'il iddah. Ba'da inqida'il iddah. Adapun fil iddah, dia masih dalam masa iddah, maka tetap mewarisi. Nah, dengan alasan yang telah kita dengar. Nah, yakni tarithuhu. Adapun ba'da inqida'il iddah, khilafnya panjang yang kita dengar itu. Nah, satu pendapat mengatakan fala tarithu, ya, pendapat yang lain, dan ini yang masyhur dari Imam Ahmad, tarithuhu dengan batas malam tatazawwaj atau tartad. Tayyib. Malik lebih longgar lagi, bahkan mengatakan la yasqutu irtsuha bizawaj. Jadi meskipun sudah menikah dengan pria lain, tetap punya hak mewarisi. Nah, ada pun Imam Ahmad yang masyhur dari beliau mengatakan jika sudah menikah gugur. Tayyib. Begitu pula sahabat Imam Ahmad menambahkan, begitu pula jika dia murtad. Wa fi hadzal mithali tuhmatu min az-zawj. Pada contoh ini, tuhma itu, ya, tuduhan itu, ya, dari arah az-zawj, suami. Ini suami yang tertuduh merekayasa untuk menghalang istrinya dari warisan hartanya, dari warisan hartanya, ketika dia sudah pada kondisi sakit yang parah yang dia khawatirkan akan mati. Tayyib. نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك